Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da amma ba'd. Hadratil afadil, sadatil masyayikh wal asatidah wal ustadzat, wa fil muqaddimah sahibatul fadilah wal karamah sayyidati Masriyah Amfa Bima Izzuha, para sesepuh, bini sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, utamanya para wali santri, para taharijin, taharijat, pondok pesantren, kebun jambu, babakan Ciwaringin, teristimewa keluarga besar dari pondok pesantren, kebun jambu, babakan Ciwaringin yang tercinta. Pertama-tama perkenankanlah saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini sowan dalam rangka yang banyak, dalam beberapa rangka, rangka halal bihalal, rangka haul, rangka 40 harinya Kiai Asrar, dalam rangka pembukaan Ma'had Ali kebun jambu, pembukaan vokal, gedung vokal, forum komunikasi alumni. Mudah-mudahan jumpa kita pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah, manfaat di dini wa dunia wa akhirah. Karena caranya banyak, jadi ini agak repot itu kalau tidak di bab pertama Ma'had Ali, bab kedua gedung. Tapi saya ingin kita semua menghormati sesepuh kiai yang telah memberikan sesuatu kepada kita. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala dengan ikhlas hati membacakan suratul Fatihah untuk yang mulia al-maghfurullah wal-marhum Kiai Muhammad dan Kiai Asrar. Al-Fatihah. Saya pada malam hari ini merasa bahwa kiamat masih lama. Meskipun konon kiamat sudah berlalu. Karena konon tanggal 12 bulan 12 tahun 12 yang lalu kiamatnya ada. Kita ini lebih akhir dari kiamat. Kalau saya melihat media sosial, saya melihat televisi, lihat YouTube, lihat Facebook, pikiran saya kiamat sudah dekat. Tapi malam ini saya melihat wajah-wajah bersemangat untuk mengkaji, untuk menguri-uri, melestarikan budaya pendalaman ilmu pengetahuan ala pesantren, maka saya yakin insya Allah kiamat masih lama. Di luaran sana yang membuat saya ketir-ketir khawatir kiamat sudah dekat, karena banyak orang-orang yang dengan angkuh dan sombong merasa paling Islam sementara tidak pernah ngaji di pesantren. Ini tidak masuk akal sama sekali. Kalau mengaku paling Islam, paling tidak dia pernah ngaji pasanal, paling tidak pernah ke pesantren berapa tahun gitu. Kalau tidak pernah ke pesantren, ngajinya hanya kepada Kiai Google, lalu merasa Islam sendiri, itu membuat kita geli. Dan itu terjadi. Sekarang ini fenomena yang ada, kita melihat mereka yang karena budaya instan, gara-gara ikutan sama bakmi itu, orang sudah tidak mau menanak nasi lagi, tidak mau menanak, tidak mau repot-repot mususi, tidak mau repot-repot memasak, ya tinggal aja beli bakmi, kasih air panas, sudah langsung dimakan instan. Tidak usah repot-repot belajar segala macam, beli saja ijazah langsung doktor. Tidak usah bekerja keras-keras di pasar, di mana-mana, udah tinggal korupsi saja dapat. Lalu banyak kiai-kiai instan, ustad-ustad tiban, yang kita tidak jelas lagi dari mana dia dapatkan ilmu itu. Kalau doktor, dokter Andes, itu dia akademisi, itu punya diploma. Anda dari mana mengatakan dokter Andes? Saya dokter Andes dari UI nih, Fakultas Ekonomi. Anda insinyur dari mana? Saya insinyur dari ITB, ini diplomanya, ijazahnya. Tapi kalau kiai ustaz, ada diploma. Jadi siapa saja boleh, siapa saja bisa bikin dirinya sendiri ustaz atau kiai. Dan akan banyak yang percaya, karena di atas bapau kokul di ilmin alim, di atas orang yang pandai ada ya lebih pandai. Wa tahta kulli jahilin jahil, di bawah orang yang bodoh ada yang lebih bodoh. Ini jangan terpukau kalau ada orang bodoh lalu diikuti orang banyak. Yang perlu kita teliti adalah dari mana ilmunya. Karena kita terbiasa dengan budaya instan, kita tidak banyak berpikir lagi. Orang mengatakan itu ustaz, ya kita ikut. Mengatakan itu ulama, kita bilang ulama. Mengatakan itu kiai, kita ikut kiai. Mestinya karena tidak ada diploma, tidak ada ijazah, kita perlu rekam jejak. Jadi kalau ada yang dipanggil ulama, kiai, harus ngajinya di mana? Pernah di pesantren apa? Apa keluaran ma'had ma'ali mana? Kita tidak perlu melakukan itu. Orang dengan sombong mengatakan, dengan arogan mengatakan, kita jangan ikut kiai, kita

dari pesantren yang daftar 11, yang lulus 10. Bingung, orang-orang ambil, bingung, sampai rektornya sendiri bingung, gimana mereka bisa lulus? Apakah yang diujikan ini dipelajari juga di pesantren-pesantren itu? Karena di pesantren tidak diajari. Kalau nanti ini di Ma'had Ali ada pelajaran bahasa Inggris. Kalau pesantren-pesantren biasa yang salaf itu kan tidak ada pelajaran bahasa Inggris, terus macam-macam matematika segala macam. Kok ini bisa lulus 10? Sampai disidangkan di rektorat, disidangkan. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka bisa lulus? Ternyata ada 3 faktor paling tidak yang menyebabkan mereka lulus itu. Yang pertama, santri itu kalau nggak harap ujian, tidak pernah lupa baca bismillah. Baca bismillah. Kedua, santri kalau ujian di luar ini selalu minta restu kiainya. Dan jangan gemen-gemen restu kiai itu. Itu tadi yang saya ceritakan, santri ternakalnya Kiai Umar itu jadi kiai besar. Dan harus ya. Yang ketiga, kata ini kesimpulan dari rapatnya ini. Di pesantren itu ada tradisi belajar setiap saat, setiap hari. Tidak model anak sekolah itu kalau akan ujian saja 3 bulan sebelum ujian baru belajar. Kalau di pesantren setiap malam ada saja belajar, acara-acara belajar. Jadi ini kelebihan-kelebihan dari pondok pesantren. Ada satu lagi yang sebetulnya ini dulu merupakan khas milik pesantren, yaitu pendidikan. Sekarang ini di Indonesia, di negeri kita ini, dirancukan antara pendidikan dan pengajaran. Padahal itu dua hal, pendidikan satu hal, pengajaran satu hal. Dalam bahasa Arab, pengajaran itu ta'lim, pendidikan itu tarbiyah. Ta'lim atau pengajaran itu hanya dalam tanda kutip pemberian informasi. Santri dikasih informasi bahasa Inggris, ngerti bahasa Inggris. Dikasih informasi sejarah, ngerti sejarah. Dikasih informasi hadis, bisa hadis. Dikasih informasi Quran, ngerti Quran. Tapi kelakuannya Qurani atau tidak, itu enggak urusan. Itu urusannya tarbiyah. Dan yang bisa merubah perilaku kita adalah tarbiyah. Kalau sekedar taklim hanya pemberian informasi, kalau sekedar taklim saja, pemberian informasi saja, komputer saya itu ngalim sekali. Iya, dia ngapal, bukan hanya ngerti, hafal tafsir mulai tafsir Jalalain, tafsir Khazin, tafsir Baidawi, tafsir Qurtubi, tafsir Abdul Qadir, tafsir apa? Saya tanya ini mas, ayat berapa? Sekarang klik langsung jawab. Maknanya apa? Klik langsung jawab. Kapal putus-putus ah. Saksananya, rawi segala macam. Kenapa? Karena saya beri informasi, saya masuk informasi. Tapi ya itu, meskipun saya duduk di bawah, dia angkre-angkre di atas meja terus saja. Dulu di pesantren itu prioritasnya adalah pendidikan, taklim nomor sekian. Maka dulu itu dibuat nyek-nyekan lah sama orang-orang luar itu. Cuma pesantren itu pendidikan enggak ada klasikal, enggak ada kurikulum, enggak ada silabusnya. Balas, bahkan saya pernah mengalami itu, pijat aja enggak ada, bangku aja enggak ada. Jadi saya nulisnya di atas untungnya kawan. Kalau kawan yang ngantuk ya tulisannya jadi enggak karu-karuan. Kiainya juga gitu, mengajarnya sambil ngantuk-ngantuk sedikit gitu. Innamal a'malu amal mau angin pastine apa niku wau nggunakan amal berongam apa niku wau ngamal gitu. Jadi enggak jelas jadi ini ngaji kok begini dan bulat gitu. Apalagi kalau ngaji pasangan itu kayaknya sambil ngantuk-ngantuk. Ambil ngantuk-ngantuk. Tiduran. Santrinya yang nakal. Kayaknya tuh bangun terus langsung dibuka jendela. 5 kebet itu. Jadi cepet khatam. Kenapa begitu? Karena ini nomor sekian. Yang dipentingkan adalah taktib tarbiyah. Ketika dikritik di luar, kritik pesantren itu, akhirnya pesantren pun kemudian bergerak melakukan pembaruan-pembaruan, lalu semua pesantren mempunyai sekolah-sekolah yang bagus, bukan hanya bangku kelas, ada kurikulum silabus dalam macam, bahkan ada direkturnya, ada dewan gurunya segala macam, bahkan sampai kepada pakaian seragamnya, murid-muridnya itu, ada dewan guru, ada segala macam, kiainya harus tinggal gini aja, gimana sehariannya, tinggal terima laporan aja. Kadang-kadang sudah, kiainya sudah ngomong-ngomong aja, sudah semuanya sudah ada direkturnya, ada asatir, ada segala macam, dewan guru sudah. Akhirnya terus banyak kiai-kiai terus cari kerjaan di luar lah. Kadang-kadang jadi tim sukses macam itu. Mestinya tidak ijolan itu apa bahasa aslinya? Tidak tukar, jadi tarbiyah ditukarkan taklim di. Mestinya taklim dibuat memperlengkapi keistimewaan pesantren yaitu yang namanya tarbiyah. Saya sudah mengusulkan kemarin, saya usulkan lagi, nggak tahu didengarkan apa enggak sama Pak Jokowi. Ini pendidikan nasional ini harus kita bicarakan dengan sungguh. Kita datangkan tokoh-tokoh akademisi dan tokoh-tokoh pesantren untuk merembuk bersama sehingga kita punya konsep utuh tentang pendidikan nasional kita yang tidak hanya berisi pengajaran-pengajaran tapi juga pendidikan-pendidikan. Nanti kalau sudah utuh, punya konsep yang utuh, dipayungi oleh undang-undang pendidikan, sehingga bagaimanapun menteri-menteri pendidikannya berganti, tetap konsep ini berjalan. Kalau ada menteri baru, kebijaksanaannya tidak boleh keluar dari koridor konsep. Tidak seperti sekarang, setiap ada menteri baru, kebijaksanaannya baru, yang menjadi korban murid-murid. Iya, kalau 5 tahun agak lumayan lah gantinya. Kalau seperti kemarin baru 2 tahun ganti, repot. Sekarang orang bingung tentang 5 hari sekolah dan seterusnya. Nanti ganti sekarang 5 hari sekolah. Ya, apa bahasa Inggrisnya itu? Full day school. Terus nanti tidak hanya full day school, seminggu penuh. Menteri Anyar. Menteri baru nanti bikin lagi. Nah, ada standarisasi. Saya usulkan pendidikannya ambil aja dari pendidikan pondok pesantren. Pengajarannya silakan. Yang sekolah formal sekarang sudah bagus. Tapi sekarang saya ingin tahu gimana letaknya tarbiyah pendidikan di sekolah-sekolah SD sampai ke perguruan tinggi yang formal itu. Kalau di TK saya tahu ada itu tarbiyahnya. PAUD ada. TK ada. SD mana itu? Kalau sekarang saya bertanya kepada sampean semua, kalau saya mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin kalian sekarang ini adalah hasil dari pendidikan nasional kita, saya kalau ngomong begini logis atau tidak? Mantiki atau tidak? Kalau saya mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin kita sekarang ini adalah hasil pendidikan nasional kita selama ini logis apa enggak? Masuk akal apa enggak kalau saya mengatakan begitu? Mantiki atau tidak? Pertanyaannya sekarang, sudah puaskah kalian dengan pemimpin-pemimpin sampean sekarang ini? Kalau jawabannya tidak puas atau belum puas, artinya pendidikan kita masih belum memuaskan, masih perlu disempurnakan. Saya kalau disuruh milih, ini orang terdidik apa terpelajar, mau pilih mana, terpelajar apa terdidik? Saya akan pilih yang terdidik. Bahkan kalau disuruh milih orang bodoh terdidik dengan orang pintar tidak terdidik, saya tetap pilih yang bodoh. Orang bodoh yang terdidik, yang mempunyai akhlak lebih penting dari pintar tapi tidak terdidik. Kalau orang bodoh jahat itu gampang megangnya, gampang nangkepnya, gampang ngadilinya, gampang masukkan penjaranya, gampang. Oh, orang bodoh masa mau curi kok bawa linggis orang malam-malam hari-hari bawa linggisnya. Tidak usah polisi, tidak usah hansip, banser aja udah tahu ini mesti mau nyolong ini. Karena dia bodoh, gampang nangkepnya, ngadilinya cepat sekali, nyuri ayam satu, dua, tiga bulan masuk langsung, doknya cepat sekali, masuknya juga cepat. Ini kan orang bodoh. Orang pinter yang nyolong ini nggak pakai linggis, nggak pakai pulpen, kelihatan orang hanya ganti nol saja sudah 1,5 triliun. Tangkapnya sulit, sudah ketangkap ngadilinya sulit, sudah tersangka itu kita mau diadili sulit, sudah diadili, sudah diponis, masukkan penjaranya sulit, sudah masuk penjara masih keluyuran keluar. Itu kalau orang pintar nyolong itu. Kalau tidak terdidik lebih baik bodoh. Sebelum ini menjadi konsep pendidikan nasional, kita minta supaya pesantren ini dipertahankan, jangan ditukar. Ma'had Ali boleh mengambil sistem pengajaran yang bagus itu, kurikulum, silabus, pakai jenjang-jenjang dan segala macam, tapi pendidikan yang mengutamakan kepada akhlak, al-karimah, itu harus tetap dipertahankan sebagai ciri dari pesantren. Dengan demikian nanti Ma'had Ali enggak usahlah, nanti dari Ma'had Ali mau kemana enggak, Ma'had Ali langsung terjun di masyarakat juga aja, jadi tokoh masyarakat, enggak usah dari sini nanti ke IAIN, ke UN, ngapain? Di sini harus lebih tinggi, jangan sama. Tadi kan sama dengan Gama, sama dengan UI, sama dengan UIN. Kok sama? Harus di atas sih. Pakai model. Di atas sih. Jadi kalau perlu, keluaran dari UI, keluaran di ITB bisa masuk ke Ma'had Ali. Kepenjel, jantung. Menerima lulusan dari Gajah Mada untuk mendalami oke atau usul itu. Sekarang ini sampai lihat orang-orang yang sok agamis, sok islamis, yang pertentang-pertentang seolah-olah wakilnya Gusti Allah itu, kalau sampai teliti mereka dari sekolah-sekolah negeri yang eksak dari IPB itu. Kenapa? Karena mereka selama ini dicekoki taklim saja tanpa ada tarbiyah. Kalau dia ingin baik betul, dia masuk ke pesantren dari ITB, dari IPB, masuk ke Ma'had Ali, ke Bojero lengkap. Nanti dia itu keluar juga jadi petita-petita, toh tidak pakai ilmu gitu. Terus sekarang ini orang-orang pada ikut mereka karena mereka kelihatan gagah. Mereka dosen teladan di sana. Dosen apa dulu? Dosen teladan teknik. Kalau diikuti orang-orang yang ingin tahu usul fikih itu, bahkan tidak usul fikih, tidak fikih saja, Islam itu sendiri. Dianggap mereka tokoh Islam, tidak masuk akal saya. Terus berkuar-kuar kesana kemari, Quran langsung, sunnah langsung. Katakan, betul Quran langsung, sunnah langsung. Tapi Anda harus ngaji dulu di Ma'had Ali, Benjam. Wah, sudah setengah satu ini. Saya kira saya ini sudah ribuan kilometer saya dari mulai dari Lumajang ke Sumenep, Batang-Batang tempatnya Jawi Imron itu, Sumenep masih kesana lagi, seperti Cirebon ke sini masih sekian kilometer lagi, terus ke Salatiga, Pekalongan, Cirebon, apa? Maka mohon maaf tadi saya minta supaya salaman karena ini tangan saya masih keplein, bukan terlalu banyak salaman tapi terlalu banyak disendat-sendat sama banser-banser itu. Jadi salaman di hati saja tadi ya, salaman di hati saja. Saya kira ini kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Saya saya mendoakan mudah-mudahan Ma'had Ali yang sedang diluncurkan ini menjadi betul-betul Ma'had Ali, yang Ali yang tinggi sekali, ada yang lain di bawah. Mudah-mudahan tidak hanya kepada taklim saja, tapi terutama kepada tarbiyahnya. Dan ini tadi ada yang pesan supaya saya baca puisi, setuju gak? Setuju. Nanti disangkanya ini Nyai Mas Rian. Ada bisa menilai Nyai sampean dengan saya ini kira-kira. Sebelum saya akhiri, saya akan baca satu puisi berjudul Allahu Akbar. Orang selalu takbir, tapi tidak selalu tahu seberapa besar Allah Ta'ala itu. sehingga mulutnya mengatakan Allah Maha Besar, tapi batinnya tetap membesarkan diri sendiri. Ini judulnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, kalian menghalilintar, membuat makhluk-makhluk kecil gentar, tergetar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Urat-urat leher kalian membesar meneriakkan Allahu Akbar. Dan dengan semangat jihad, nafsu kebencian kalian membakar apa saja yang kalian anggap mungkar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Seandainya 7,5 miliar manusia penghuni bumi sebesar debu ini sesat semua atau saleh semua, tak sedikit pun mempengaruhi kebesaran Allah. Melihat keganasan kalian, aku yakin kalian belum pernah bertemu Ar-Rahman yang kasih sayangnya meliputi segalanya. Bagaimana kau begitu berani mengatasnamakannya ketika dengan pongah kau melibas mereka yang sedang mencari jalan menujunya? Mengapa kalau mereka memang pantas masuk neraka, tidak kalian biarkan Tuhan mereka sendiri saja yang menyiksa mereka? Kapan kalian mendapat mandat wewenang darinya untuk menyiksa dan melaknat? Allahu Akbar. Syirik adalah dosa paling besar, dan syirik yang paling akbar adalah mensekutukannya dengan mempertuhankan diri sendiri, dengan memutlakkan kebenaran sendiri. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.